Raden Harya Werkudara. Nyata lamun satria jadi pati, prakosa kagung luhur godekwo simbar jajak yen ngandika kereng-kereng pindah kuntur dasar satria prawira Rama. Gunungane senapati Ah! Jangan.